Shalom semua, puji Tuhan, kita berjumpa kembali di minggu terakhir, dua minggu terakhir tahun 2021. Wow, nggak terasa ya, tidak terasa satu tahun kembali berlalu, rasanya baru Januari kemarin saya tiba di Indonesia, sekarang sudah satu tahun lagi dan kita sudah mau masuk tahun 2022. Puji Tuhan, di bulan Desember ini, kita merayakan Natal bersama-sama, diberikan izin, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Tuhan kita untuk kita bisa sama-sama berkumpul. Ini ajaib sekali sih, memang ajaib sekali sih teknologi sekarang ya. Teknologi sekarang ajaib sekali. Kita kemarin bisa berkumpul di berapa lokasi itu. Berapa lokasi itu dari kita di sini, dari Indonesia, dari Tangerang, Lamsutra, ada yang dari Alkor, ada yang dari Doha. Ada teman-teman kita lagi tadi kemarin, ada yang dari Kenya, itu Boniface itu lagi perjalanan balik ke Doha. Dia di bus itu kemarin join sebentar, lagi di bus mau perjalanan balik dari Kenya ke Doha. Ada yang dari Rachel dari US, ini ajaib sih, luar biasa ya. Teknologi sekarang Tuhan izinkan, tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat, Tuhan izinkan untuk kita bersama-sama merayakan Natal. Ada sukacita ya, ada sukacita yang luar biasa kami rasakan waktu kita merayakan Natal kemarin bersama-sama, walaupun kita tidak bertemu secara fisik, tapi sukacita kita benar-benar kita rasakan bersama. Puji Tuhan. Bagi kami sekeluarga, Desember ini juga lebih spesial lagi, karena selain merayakan Natal, kami juga merayakan tiga ulang tahun anak kami di bulan Desember. Tiga-tiganya Desember Boys. Ya, Jason, Justin, Nicholas, itu Desember Boy. Di awal Desember, pertengahan Desember, akhir Desember, itu semuanya Desember Boys. Jadi luar biasa lah, kalau Natal itu benar-benar kita sibuk banget. Karena itu, dari mulai dari November itu, 20 November Pastor Bank, itu berturut-turut ulang tahun anak-anak. Setiap dua minggu itu ulang tahun. 20 November, 1 Desember, 16 Desember, 30 Desember. Jadi selain mempersiapkan Natal, persiapin juga mikirin hadiah ulang tahun untuk mereka. Setiap dua minggu tuh mikirin ini hadiah Natal, hadiah ulang tahun untuk persiapan Natal sama-sama juga untuk keluarga, untuk gereja. Jadi benar-benar Desember ini tahun yang spesial untuk kami sekeluarga juga. Dan besok kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus tanggal 25 Desember. Ini Natal adalah momen yang sangat indah untuk kita bisa semua bisa berbagi kasih, berbagi sukacita dengan keluarga, dengan orang-orang yang membutuhkan ya. Ada orang-orang yang sendirian, ada orang-orang yang sudah lama tidak bertemu keluarga. Kita bisa merasakan sukacita itu. Sukacita itu bukan kita rasakan untuk kita pribadi saat kita diberkati, tapi kalau kita bisa memberkati orang lain, itu kita lebih bersukacita. Saya terus terang sukacita kemarin akhirnya Pak Hendro tadinya nggak bisa datang karena ada kontrol mobil, cek mobil. Ternyata akhirnya bisa datang juga merayakan Natal sama-sama di tempatnya Bu Dolphin. Bisa ke pantai lagi. Itu kita bersyukur deh. Kita ngucap syukur karena apa? Kita bisa membagikan sukacita Natal itu kepada Pak Hendro dan teman-teman di UMBAP. Kalau biasanya mereka kerja terus ya Pak ya. Nyetir terus. Kemarin bisa ada waktu untuk sama-sama kumpul-kumpul, makan sama-sama, refreshing sama-sama di pantai. Itu kita merasakan sukacita. Dan kita juga sukacita kemarin ada, tadi saya sudah share, ada teman kita, seorang bapak. Dia sudah lama bertahun-tahun nggak ketemu keluarganya. Bahkan dia bilang dia sudah takut dia mau ketemu karena dia ada sempat ketertipa musibah juga. Cuman saya encourage dia, yang terpenting tuh bapak pulang ke rumah, kumpul dengan anak-anak. Dia mau datang langsung dari Cilacap sampai ke rumah kami. Jangan, ini nggak penting. Yang penting bapak datang dulu ke rumah berkumpul dengan anak-anak. Kita ada bantu juga untuk bapak ini bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Dan puji Tuhan, akhirnya bisa berkumpul sama anak-anak sudah bertahun-tahun dan bisa datang juga ke tempat kami. Itu kita merasakan sukacita juga. Dan ada teman-teman yang udah lama nggak ketemu, kita bisa datang dari Depok, dari Bekasi, mereka harus drive, harus di perjalanan 2-3 jam, mungkin bolak-balik bisa 4 jam, ada yang lebih, itu dan semuanya sehat lebih lagi. Dan semuanya sehat, Ina harus bawa 3 anaknya, Luar biasa. Bikin kue lagi, luar biasa lah pokoknya. Kita merasakan sukacita yang luar biasa lah waktu itu. Setiap kali ada ibadah atau pelayan atau apapun, kita berdoa sama Tuhan. Apalagi di Jakarta ini lagi musim hujan. Musim hujan, tiap hari hujan deras. Kita berdoa biar waktu itu, minggu lalu tuh Jumat kemarin itu tidak hujan. Semua perjalanan juga lancar. Dari yang dari Bekasi, yang dari Depok, yang dari Serang, yang dari Citaraya semua sehat sampai tidak kekurangan apa-apa, kita semua diberkati. Dan terima kasih Ibu Linda dan keluarga Ibu Marina juga semua, keluarga Kak Dovin semua, dan beberapa teman lainnya bisa join juga. Kita mengucap syukurlah itu semua karena kebaikan Tuhan. Ya. Jadi setiap perayaan Natal itu kita semua diingatkan akan kasih Allah Bapa kita di surga, yang sudah merelakan anaknya untuk lahir ke dunia menjadi sama dengan manusia dengan satu tujuan, yaitu kasih. Menyelamatkan umat manusia dari dosa. Sebelum masuk dalam kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu boleh ditabur Tuhan. Kami sebentar lagi kami merayakan, besok kami merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang luar biasa, Raja yang besar Tuhan, sudah lahir ke dunia Tuhan untuk menyelamatkan kami Tuhan manusia yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, kami mau merasakan kasih-Mu yang begitu dalam, kami mau merasakan kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Kami mau diingatkan kembali akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau Yesus telah lahir untuk kami Tuhan. Penasihat ajaib, Allah yang kekal, Bapa, Raja damai, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai Tuhan. Engkau telah lahir bagi kami Tuhan. Kami mau Tuhan terima penuh Tuhan apa yang sudah Engkau janjikan bagi kami Tuhan. Kelahiran-Mu di muka bumi ini tidak menjadi sia-sia Tuhan, tapi kami benar-benar Tuhan Yesus merasakan penuh Tuhan kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Siapkan hati kami Tuhan Yesus, berbicara Roh Kudus secara pribadi kepada setiap umat-Mu yang sangat Kau kasihi ini. Dan apa yang Kau rindukan untuk hamba sampaikan Tuhan, biarlah boleh disampaikan Tuhan sesuai dengan kerinduan hati-Mu. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, hari ini sharing firman kita, tadi lagunya sudah dinyanyikan tuh sama Ibu Linda. Yesaya 9 ayat 5. Kita ambil dari Yesaya 9 ayat 5. Ayat saya bacakan ya. Boleh dibuka, Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Jadi yang pertama, untuk kita. Seorang anak telah lahir untuk kita. Untuk kita apa maksudnya? Ketika Yesus datang ke bumi, lahir sebagai anak manusia, Yesus membawa semua yang kita butuhkan untuk diberdayakan. Untuk kita semua bisa menjalani satu kehidupan yang penuh kemenangan. Yesus datang sebagai bayi kecil, tetapi dia mewakili semua otoritas di surga dan di bumi. Ketika kita memilih untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita memiliki akses, diberikan akses ke semua sumber daya yang Yesus berikan. Kita memiliki akses kepada kedamaian dan damai sejahteranya. Kita memiliki akses untuk mendapatkan kekuatan, pemeliharaan, kasih, dan sukacitanya. Amin. Yesus datang membawa semua itu. Kekuatannya, pemeliharaannya, kasihnya, damai sejahteranya, sukacitanya untuk kita ketika dia datang ke bumi. Untuk kita, seorang anak telah lahir. Untuk kita, hidup yang penuh pengharapan diberikan. Untuk kita, hidup yang berkemenangan dilimpahkan. Untuk kita, keselamatan diberikan. Amin. Jadi apapun yang kamu butuhkan hari ini, ingatlah, ketika Yesus datang ke dunia, Dia membuat jalan bagi setiap kebutuhanmu, harapan-harapanmu, dan masa depanmu. Yesus lahir untuk kita. Amin. Serahkan hidupmu pada Yesus dan terima semua yang disediakannya untukmu untuk kita semua. Dia lahir untuk kita. Amin. Terima itu. Terima penuh. Dia lahir untuk kita. Keselamatannya, kekuatannya, pengharapannya, pengorbanannya, kasihnya, damai sejahteranya, sukacitanya diberikan untuk kita. So powerful. Amin. Terima itu. Yang kedua, kita lanjutkan dari Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Yang kedua, penasehat ajaib. Apa itu penasehat ajaib? Do you need wisdom or direction in your life today? Apakah kamu sedang membutuhkan wisdom atau pengarahan, bimbingan dalam kehidupanmu hari ini? Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah penasehat ajaib, wonderful counselor. Bukan sekedar penasehat, tapi penasehat ajaib. Coba kita bayangkan, kalau saat ini diberitakan secara viral ya, sekarang kan media-media, sosial media itu viral banget. Diberitakan ada seorang penasehat ajaib, wonderful counselor yang luar biasa. Bagaimana reaksi orang-orang? Pasti orang-orang akan berbondong-bondong datang untuk mencarinya atau menemuinya. Pasti itu. Bahkan mereka rela menempuh perjalanan yang jauh, bahkan harus mengeluarkan biaya yang sangat besar, pasti orang akan datang mencarinya. Seorang wonderful counselor, seorang penasehat ajaib, pasti mereka akan cari. Karena begitu banyak orang yang jatuh dalam beban mental yang berat saat ini. Banyak orang yang depresi saat ini. Banyak orang yang tidak tahu keputusan apa yang harus dia ambil. Banyak orang yang membutuhkan arahan dan bimbingan. Lawyer-lawyer, advokat, itu advisor-advisor, konselor-konselor itu dibayar mahal sekali. Karena banyak orang yang sangat membutuhkan bantuan, bimbingan, dan pengarahan, dan advice dari mereka. Banyak orang yang nggak bisa tidur. Banyak orang yang stres, yang depres. Walaupun orangnya banyak, uangnya banyak. Apalagi ini diberitakan bahwa ada seorang penasehat ajaib. Dan kita punya itu. Tuhan Yesus lahir untuk kita. Diberikannya untuk kita, wonderful counselor. Penasehat ajaib. Itu diberikan untuk kita. Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah penasehat ajaib yang terbaik yang kita miliki. Itu diberikan buat kita. Kalau orang harus mencari dengan bersusah-susah. Bahkan harus membayar dengan susah, dengan harga yang sangat mahal untuk mendapatkan seorang advisor, penasehat. Penasehat biasa. Ini penasehat ajaib. Diberikannya untuk kita. Tuhan Yesus sendiri. Apakah kita tidak bersyukur? Betapa kita sangat diberkati. Tuhan Yesus lahir untuk kita. Seorang penasehat ajaib. Dan namanya penasehat ajaib. Untuk kita. Kita sudah memiliki dia. Penasehat ajaib itu kita miliki. Dan hari ini, apapun yang sedang kamu hadapi, apapun yang sedang kamu gumulkan, apapun keputusan yang harus dibuat, pertimbangkan Tuhan. Dia adalah penasehat ajaibmu. Datang pada Tuhan. Minta dia untuk mengarahkan langkahmu. Dan menegaskan kehendaknya yang sempurna dalam hidupmu. Mazmur 25 ayat 12-13 katakan. Mazmur 25 ayat 12-13. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Amin. What a wonderful, what a powerful message. This is kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan? Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya karena dia adalah penasehat ajaib kita. Dan hasilnya apa? Orang itu akan menetap dalam kebahagiaan karena langkahnya tidak akan salah. Kalau Tuhan yang menunjukkan jalan, kalau Tuhan ada yang menjadi penasihat ajaib bagi kita, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan ini, firman Tuhan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Dan itu diberikan untuk kita. Terima itu. Jangan ragu untuk datang pada Tuhan. Jangan ragu untuk bertanya pada Tuhan. Saat kita merasa bingung menghadapi ketidakpastian, saat kita bingung untuk memilih jalan yang harus diambil, tanya pada Tuhan, minta petunjuk pada Tuhan. Walaupun kadang-kadang apa yang terjadi mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, tapi kita percaya. Kalau kita sudah menyerahkan setiap keputusan kita, rencana kita, kehendak kita dalam pimpinan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus percaya itu yang terbaik Tuhan akan berikan. He's a wonderful counselor. Tuhan kita adalah penasehat ajaib. Tuntunannya pasti akan diberikan pada kita. Sehingga kita boleh melangkah dengan penuh keyakinan dan sukacita. Amin. Kita pernah berencana, kita kemarin berencana untuk anak-anak bisa liburan ke sini. Kita sudah siapkan semuanya. Pastor Bank juga tidak ambil cuti satu tahun. Untuk nanti anak-anak datang kita bisa liburan atau kita bisa spend time waktu sama-sama. Sudah book tiket, mereka sudah excited juga. Tahu-tahu ternyata keadaan berubah. Keadaan berubah dan harus di-cancel. Tapi kalau kita tahu, kita punya penasehat ajaib, wonderful counselor. Dia yang sudah mereka semuanya. Kita tahu, kita percaya. Dia yang sudah menuntun langkah kita. Kita harus percaya bahwa ini yang terbaik yang Tuhan berikan. Kita melangkah dengan damai, kita memutuskan dengan damai, dan kita tetap punya sukacita. Karena Tuhan, firman Tuhan katakan Yesus adalah penasehat ajaib. Mungkin dia tidak merasa kita secara langsung, tapi seorang penasehat ajaib akan menyusun segala sesuatunya itu untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita. Dan hari ini kita mau saksikan, kita bersyukur anak-anak kami bisa ada di UK bertiga, satu tempat. Justin yang tadi tinggal di London, dia sudah balik ke Edinburgh untuk liburan sama-sama dengan kakak-kakaknya, dengan Kevin dan Jason, jadi mereka bertiga di Edinburgh. Karena kamar yang tadi disewain, roommate-nya Jason, dia sedang liburan ke Amerika. Jadi Justin bisa datang dan pulang dan berkumpul dengan kakak-kakaknya. Kami mengucap syukur kalau anak-anak kami sehat, mereka bisa rukun sama-sama, enggak sama-sama, dan kita tetap bisa merayakan sukacita Natal bersama-sama nanti, besok. Walaupun harus melalui online Zoom, tapi yang terpenting ada sukacita, ada kebersamaan, ada kesehatan, ada kerukunan, ada kasih Kristus dan kesehatan yang Tuhan berikan. He is a wonderful counselor. Amin. Terima itu. Saat kita tempatkan Tuhan Yesus sebagai penasihat ajaib bagi kita, kita harus percaya, harus tahu, setiap langkah kita Tuhan pimpin. Sehingga kita bisa melangkah dengan penuh pengharapan dan penuh sukacita. Amin. Dan ketiga, Yesaya 9 ayat 5. Kita lanjutkan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Yang ketiga, Allah yang perkasa. Jadi Yesus lahir untuk kita. Dia adalah penasihat ajaib. Dia adalah Allah yang perkasa. Orang apa itu Allah yang perkasa? Mungkin kalau kita mendengar kata perkasa, apa yang kita bayangkan? Orang yang perkasa, pasti kita membayangkan seseorang sosok yang perkasa, yang kuat, yang badannya besar, yang berani, yang gagah. Ya kan? Keperkasaan ditunjukkan, di-image-kan seperti itu, digambarkan seperti itu. Pria yang perkasa itu pasti yang kuat, yang gagah, yang badannya besar, yang berani, seperti itu. Itu yang digambarkan dalam cita-cita hero atau kepahlawanan. Tetapi ketika kita membaca apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, kita melihat sesuatu yang bertentangan dengan gambaran seorang pria yang perkasa. Allah yang perkasa, Yesus, tidak datang ke dunia dalam bentuk seorang pria yang gagah berani, yang perkasa, yang badannya besar, yang kuat. Tetapi dalam bentuk seorang bayi yang terbaring di palungan, di kandang domba, di Bethlehem. Bagaimana kita bisa memahami hal ini? Allah yang perkasa, tetapi yang lahir adalah seorang bayi. Bukan orang yang gagah berani, yang gagah perkasa, yang badannya besar. Seorang bayi di palungan, di Bethlehem. Sesungguhnya Tuhan menunjukkan kekuatannya sesuai dengan maksud dan rencananya sendiri. Dalam perjanjian baru, Alkitab tidak menggambarkan kehadiran Yesus dalam bentuk keperkasaan yang dilukiskan di dunia, keberanian, kemegahan, atau kedahsyatannya untuk menunjukkan keperkasaan Yesus. Tidak. Sebaliknya, apa yang digambarkan dalam pribadi Yesus adalah kerendahan hati, kelemah lembutan, ketaatan, dan pengorbanan. Sesuatu yang menurut pandangan dunia itu lemah. Orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut, orang yang taat, orang yang mau berkorban, itu bagi dunia mungkin dipandang rendah. Tidak mencerminkan keperkasaan atau kegagahan. Tapi itu yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Inilah bentuk keperkasaan yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus untuk kita umatnya. Orang yang besar, orang yang perkasa, adalah orang yang mampu merendahkan hatinya di hadapan Tuhan dan sesama. Orang yang mempunyai hati yang lembut, yang mau dibentuk dan dididik. Dan orang yang taat dan mau berkorban bagi sesamanya. Itu yang dicontohkan Yesus. Bukan orang yang gagah berani, yang gagah, yang perkasa, tapi karakter dari dalam hati. Rendah hati, lemah lembut, mau berkorban, taat. Itu yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Dan melalui kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya, Yesus benar-benar menunjukkan keperkasaannya. Ya, taat. Ketaatannya menunjukkan keperkasaannya. Yesus telah menunjukkan kuasa dan kemenangannya yang besar yang telah membebaskan umat manusia dari dosa. Amin. Yesus Kristus telah menunjukkan kekuatannya dengan kemenangan atas dosa-dosa kita. Apakah saat ini kita masih percaya bahwa kita akan terus mengandalkan kekuatannya untuk menyelesaikan setiap pergumulan dan masalah dalam kehidupan kita sehari-hari? Jika dalam hal yang paling mendasar, yaitu keselamatan jiwa kita, Yesus telah menunjukkan kekuatannya, keperkasaannya, mengalahkan maut. Apakah kita masih ragu bahwa dia juga mampu untuk membantu kita, menolong kita dalam semua permasalahan hidup kita? Dia Allah yang perkasa. Dia bisa melakukan segala sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Bahkan kelihatan mustahil pun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi serahkanlah kekhawatiranmu. Apapun yang menjadi membuat engkau khawatir pada Yesus. Dia akan menjagamu, dia akan mampu memberikan kamu kekuatan untuk menyelesaikan setiap masalah apapun. Jauh melebihi apa yang kita bisa bayangkan dan pikirkan. Karena dia adalah Allah yang perkasa. Amin. Yang ketiga, Allah yang perkasa. Yang keempat, Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, bukan saja hidup kekekalan kita terjamin, tetapi kita juga menjadi anak Allah yang maha tinggi. Kita langsung memiliki Bapa yang kekal dan dapat memanggilnya Abba Bapa. Bayangkan, tidak ada di dunia ini agama lain di dunia ini yang bisa memanggil Tuhannya Bapa, kecuali kita. Bapa yang kekal, kita bisa memanggil Tuhan Yesus Bapa, Abba Bapa. Pikirkan tentang kata abadi ini, Bapa yang kekal. Ini berarti bahwa sebelum kita diciptakan, sebelum kita lahir di dunia, Bapa sudah ada di sana. Bapa yang kekal, dia kekal dan abadi. Dan dia sedang menunggu kita, bahkan sebelum kita menerima Tuhan Yesus pun, Bapa sudah ada. Dan dia sedang menunggu kita untuk menerima dia menjadi Bapanya. Menerima kita menjadi anaknya. Saya bisa bayangkan ya, kalau kita bayangkan bahwa saat itu Tuhan sangat bersemangat dan mengantisipasi hari itu. Seperti seorang ayah yang sedang menantikan kelahiran anaknya yang akan lahir secara alami. So excited. Bagaimana? Coba bayangin. Ada Pak Hendro, tadi ada Pak Awe, ada Pak Sebeng. Seorang bapak yang menantikan anaknya lahir. Sangat excited. Aduh, kapan anakku lahir? Kapan anakku lahir? Udah mau tidur juga udah gak nyenyak. Udah berjaga-jaga terus. Seorang bapak yang sedang menantikan anaknya lahir. Begitulah Tuhan kita. Dia pasti sangat excited menantikan kita anaknya lahir. Lahir baru untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Bapak semua manggil dia Abba Bapak. Mungkin seperti itu. Tuhan Yesus berpikir, apakah hari ini anakku akan lahir baru? Apakah hari ini saatnya anakku akan datang dan memanggilku Abba Bapak? Begitu indah saat kita secara pribadi bisa memanggilnya Abba Bapak. Amin. Saya tidak tahu bagaimana pengalaman saudara dengan ayah duniawi saudara. Setiap kita mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Tetapi Tuhan adalah Bapa yang terbaik dan sempurna. Dia mencintaimu dengan cinta yang abadi. Cinta yang sangat tulus, cinta agape. Dia sangat mencintaimu. Bahkan segala sesuatu tentang dirimu, dia memperhatikan secara detail. Bahkan ketika selai rambutmu pun jatuh dari kepalamu, dia tahu. Dia adalah Bapamu, Bapa yang kekal. Dan sekarang sampai selama-lamanya, dia tidak akan pernah meninggalkanmu. He is Emmanuel, dia selalu ada di sampingmu. Amin. Bersyukurlah, kita bersyukur pada Yesus hari ini. Karena telah menjadi Bapa yang kekal. Thank you, Jesus. Amin. Dia adalah Bapa yang kekal. Kita bisa memanggilnya Abba Bapa. Haleluya. Yang kelima, yang terakhir. Raja Damai. Yesaya 9:5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja Damai. Haleluya. Luar biasa apa yang Tuhan Yesus anugerahkan dalam hidup kita. Untuk kita, kita dianugerahkan seorang penasehat ajaib, seorang Allah yang perkasa, bukan hanya sekedar Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja Damai. Wow. Alkitab menyebut Yesus sebagai Raja Damai, Prince of Peace. Itu artinya dia adalah penguasa perdamaian. Dia adalah pemilik kedamaian tertinggi. Memiliki kedamaian Yesus tidak seperti memiliki kedamaian yang dimiliki dunia. Damai sejahteranya tetap dan tidak pernah berubah. Setiap kali jika kamu merasa bahwa kamu tidak memiliki kedamaian tentang sesuatu di dalam hatimu. Ketika kamu merasa gelisah, ketika hatimu tidak tenang, itu tandanya kamu harus berhenti sejenak. Dan berdoa, datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dan tanyakan pada Tuhan, apakah yang kamu jalani itu sudah sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya. Ketika kamu memilih jalan-Nya, Dia akan memimpinmu dan memenuhi hidupmu dengan damai, sejahtera, dan sukacita-Nya. Amin. Jangan lewatkan satu hari pun tanpa datang dalam hadirat Tuhan. Jangan lewatkan, dia adalah Raja Damai. Banyak orang yang merasa gelisah, banyak orang yang merasa tidak tenang hatinya, banyak orang yang mencari-cari untuk menemukan kebahagiaan atau damai sejahtera di mana. Tapi damai sejahtera sejati itu hanya bisa ditemukan dalam Tuhan. Karena dia adalah Raja Damai. Datang pada Tuhan. Luangkan waktu untuk datang dan bersimpuh di kaki-Nya. Terima penuh damai sejahteranya. Dia adalah Raja Damai, pemilik kedamaian tertinggi. Kalau seorang Raja Damai, pemilik kedamaian, kalau kamu butuh damai, datang pada Yesus, jangan cari tempat lain. Sudah jelas-jelas diberitahu di Alkitab, dia lahir untuk kita, seorang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kalau kamu membutuhkan damai, kalau hatimu merasa tidak tenang, hatimu merasa kosong, hatimu merasa gundah gulana, datang pada Yesus. Dia adalah Raja damai. Dia akan berikan damai sejahtera dan ketenangan dalam hatimu yang kau butuhkan. Itu yang dikatakan Alkitab. Setiap hari, hampir setiap hari, saya tidak mau melewatkan waktu tanpa datang dalam hadirat Tuhan. Setiap pagi saat bangun tidur, datang pada Tuhan. Itu yang akan membantu kamu melalui hari-harimu sepanjang hari. Hatimu akan lebih tenang, hatimu akan lebih semangat, hatimu akan lebih sukacita. Karena itu, karena Yesus adalah Raja damai. Jangan lewatkan satu hari pun tanpa datang dalam hadirat Tuhan. Apa yang kamu butuhkan? Kamu butuhkan seorang kasih Bapa. Datang, dia adalah Bapamu yang kekal. Kamu membutuhkan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Datang pada Yesus, karena dia adalah Raja damai. Kamu membutuhkan hikmat, pewahyuan, petunjuk untuk jalan dan keputusan-keputusan yang harus diambil. Datang pada Yesus karena dia adalah penasehatmu, penasehat ajaib. Kamu tidak perlu bayar, tidak perlu cari kemana-mana, konselor yang hebat-hebat. Yang kamu harus cari jauh-jauh datang dan bayar kemana. Dia adalah penasehat ajaibmu. Allah yang perkasa. Apa yang kamu butuhkan? Kesehatan, kesembuhan, pemeliharaan, penjagaan. Dia adalah Allah yang perkasa yang akan selalu memegang tanganmu dan menolong kehidupanmu. What a powerful. Tuhan Yesus lahir dengan segalanya, memberikannya untuk kita. Untuk kita. Diberikannya semua itu. Sekarang bagaimana? Apakah kita mau menerima? Apakah kita mau datang di hadapannya? Atau kita mencari di tempat lain? Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia tahu seringkali kita mengalami ketakutan, kekhawatiran, rasa gentar, kehilangan damai sejahtera, sukacita. Kehilangan sukacita. Karena anaknya Tuhan Yesus sebagai Raja damai. Pada saat dia mau naik ke surga, dia menganugerahkan damai sejahteranya yang kekal untuk kita semua. Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27 bisa dibuka. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berikan kepada murid-muridnya, kepada kita semua. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Karena dia pemilik damai sejahtera, dia Raja damai. Aku tinggalkan damai sejahteraku bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Yang kita butuhkan banyak orang saat ini. Mereka punya uang. Mereka punya segalanya. Tapi yang mereka tidak mempunyai apa namanya damai. Mereka tidak mempunyai apa namanya sukacita. Banyak orang jatuh dalam stres, dalam depresi, dalam beban mental yang berat. Karena apa? Mereka tidak mempunyai apa yang dipunyai Tuhan Yesus. Kamu tidak bisa mengandalkan kekuatan dunia, kekuatan diri sendiri, atau uang yang banyak, atau segala hal. Karena ini yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Yang kamu hanya bisa dapatkan saat kamu datang, terima Tuhan Yesus, dan datang ke hadirat-Nya. Itu yang akan kamu dapatkan. Dia adalah Raja damai. Damai sejahtera ku berikan padamu. Terima itu. Jika hatimu tidak merasa damai saat ini, jika hatimu merasa gelisah, jika hatimu merasa gentar, takut, timbang, khawatir, apapun yang kamu rasakan, datang pada Yesus. Dia adalah sumber damai sejahtera sejati. Dia adalah Raja damai, Prince of Peace. Dia yang akan memberikan kelegaan, ketenangan, damai sejahtera yang tidak akan pernah kau dapatkan dimanapun. Tapi hanya akan kau dapatkan dalam hadirat-Nya. Amin. Untuk kita, seorang anak telah lahir dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang kekal, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sudah komplit. Apa yang kita butuhkan sudah komplit. Ada dalam diri Tuhan kita Yesus. His Immanuel. Allah yang selalu menyertai kita. Satu lagi, dia adalah Allah yang selalu menyertai kita. Dia bukan penasehat ajaib yang hari ini ada, besok gak ada. Dia bukan Bapak yang kekal yang hari ini ada. Oh, Bapakku hari ini ada di rumah, besok gak ada, kerja, lagi sibuk. Enggak. He is Immanuel. Allah yang selalu menyertai kita. Dia penasehat ajaib yang selalu ada bersama dengan kita. Dia adalah Allah perkasa. Bukan Allah yang perkasa yang kadang-kadang ada, kadang-kadang menolong, kadang-kadang enggak. Bukan. His Immanuel, Allah yang perkasa, yang selalu bersama dengan kita. Bapa yang kekal. Kadang-kadang seorang bapa mungkin tidak ada di rumah. Dia harus bekerja, dia harus pergi kemana. Tapi He is Immanuel, Bapa yang kekal. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, dia selalu ada bersama dengan kita. Dan dia adalah Raja Damai. Dia akan memberikan damai sejahtera. Bukan sewaktu-waktu, bukan semau-maunya. He is Immanuel. Dia akan ada bersamamu. Dia Yesus, He is Immanuel. Allah yang selalu menyertai kita. He will never forsake you, He will never leave you alone. Amen. Bukankah baik, isn't it good to know that God is with us? Bukankah baik untuk mengetahui bahwa Tuhan itu selalu berserta kita? Dia selalu berserta kita. Lebih dekat, dia lebih dekat daripada udara yang kita hidup. He is Immanuel. Damai sejahteranya selalu bersama kita, ingat. Nasihatnya selalu bersama kita. Sukacitanya selalu bersama kita. Kuasanya selalu bersama kita. Kemenangannya selalu bersama kita. Haleluya. His Immanuel. Jika kamu saat ini sedang merasa sendirian, jika kamu sedang merasa kesepian, atau hatimu gundah-gulana, ingatlah, you serve Immanuel. You have Immanuel. Allah yang selalu bersertamu. Allah yang selalu menyertaimu. Allah yang selalu memegangmu erat-erat dengan tangan kanan yang tidak akan pernah dilepaskan. Dan dia saat ini sedang menatapmu dengan penuh kasih. Amin. Terima kebenaran firman hari ini. Seorang anak telah lahir untuk kita. Dan namanya disebut Penasihat Ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja Damai. He is Immanuel. Dia selalu ada bersama kita. Dia akan menjadi penasehat ajaib sepanjang hidup kita. Selama-lamanya. Because He is Immanuel. Dia adalah Allah yang perkasa. Yang akan selalu menemani kita selama-lamanya. Sepanjang waktu. 24 jam sehari. Apapun yang kamu butuhkan. Pertolongan apapun yang sedang kamu butuhkan. Dia adalah Allah yang perkasa. Yang ada bersamamu saat ini. Kapanpun kau membutuhkan pertolongan. Kau tahu bahwa dia adalah Immanuel, ada bersamamu saat ini. Dia adalah Bapa yang kekal. Saat engkau sedih, saat engkau butuh tempat untuk curhat, saat engkau mau menangis, saat engkau membutuhkan kasih Bapa, saat membutuhkan kasih dari seseorang yang mengasihimu, kau boleh tahu bahwa dia adalah Bapa yang kekal, yang sangat mengasihimu. Kapanpun waktunya, He is Immanuel. Dan dia adalah Raja Damai. Saat kamu membutuhkan ketenangan, damai sejahtera, sukacita, saat hatimu gundah gulana, datang pada Yesus. Jangan lewatkan satu hari pun dalam hadirat-Nya. Setiap hari, saya selalu berusaha luangkan waktu. Karena saya tahu, itu modal kita setiap hari. Modal kita untuk melalui hari-hari kita sepanjang hari. Datang hadirat-Nya, terima penuh kasih-Nya, terima penuh anugerah-Nya, terima penuh damai sejahtera-Nya, terima penuh sukacita-Nya. Sehingga sepanjang hari kita bisa melalui hari-hari kita dengan penuh sukacita dan penuh damai sejahtera. His Immanuel. Amin. Selamat Natal, teman-teman semua, seluruh keluarga FLF. Terima penuh kasih Kristus, damai sejahtera dan sukacitanya yang penuh. Dan selamat menyambut tahun baru 2022, tahun pemulihan. Ya, tahun depan, tahun 2022, tahun pemulihan. The year of restoration, pemulihan bagi kita semua. Kiranya kasih anugerah, kebaikan-kebaikan, kemurahan Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kita semua. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah ditabur, sudah disampaikan kepada seluruh umat-Mu yang terkasih. Engkaulah yang akan berbicara, Tuhan, secara pribadi, lebih dalam lagi kepada setiap pribadi, sehingga semua dari kami, Tuhan, boleh benar-benar Tuhan merasakan, Tuhan, tahu anugerah yang luar biasa yang Engkau anugerahkan bagi kami. Engkau lahir bagi kami, Tuhan, untuk kita, untuk kami Engkau lahir, Engkau turun ke dunia ini, Tuhan. Seorang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kau ada bersama kami. You are Emmanuel, Tuhan. Kau Allah bersama dengan kami. Kau tidak akan pernah membiarkan kami. Kau tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami begitu bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur punya penasihat ajaib seperti Engkau. Kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa. Allah yang perkasa seperti Engkau. Kami bersyukur mempunyai Bapa yang kekal seperti Engkau, Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Raja Damai, Tuhan. Damai sejahtera-Mu, Tuhan, sedang Kau berikan dan anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan, dan You are Emmanuel. Tuhan, Kau selalu berserta kami. Kau selalu ada di sisi kami. Kau selalu memegang tangan kami. Kau selalu menemani kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah seperti-Mu, Tuhan. Kami bangga, Tuhan, punya Allah seperti-Mu. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Roh Kudus. Pimpin kami, Tuhan, untuk terus maju, melangkah, Tuhan. Masuki tahun 2022 ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dengan penuh kegairahan baru. Kau canangkan, Tuhan, visi dengan visimu, Tuhan, Kau berikan, Tuhan, tahun 2022 sebagai tahun pemulihan, the year of restoration. Biarlah kuasa pemulihan itu, Tuhan, terjadi dalam kehidupan kami semua, pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan keluarga demi keluarga, dalam kehidupan keuangan, dalam kehidupan pekerjaan, kesehatan, relationship, semuanya, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, dan amin. Amen.